Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Sebutkan beberapa faedah pada pertemuan yang terdahulu dari kanan rezeki. Tidaklah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu marah, melainkan dikarenakan Aisyah tidaklah bersalah. Mafhumnya, kalau Aisyah itu bersalah, Abu Bakar tidak marah. Ahsanta. Ba'du ladhi. Abu Bakar Siddiq tidak terburu-buru marah kecuali setelah beliau memastikan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha benar-benar terlepas dari tuduhan tersebut. Maka ini diambil pelajaran, hendaknya seseorang apabila hendak marah atau hendak membela diri, ini menunggu sampai benar-benar jelas, sampai benar-benar jelas, dan jangan terburu-buru. Udah mah Abu Bakar merasa cukup dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Beliau memasrahkan hukuman bagi orang-orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada hukumnya Allah, yaitu dicambuk. Abu Bakar tidak perlu memberikan hukum dan membalas terhadap keburukan mereka. Dan ini adalah sikap yang lebih bersih. Kita tidak perlu mengkotori lisan dan juga tangan kita untuk menghukum seseorang. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang menghukumnya. Ini adalah sikap yang lebih bersih. Yaitu kita tidak perlu mengkotori lisan dan juga tangan kita untuk menghukum kesalahan seseorang. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menghukumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Covid. Cari faedah kemarin yang kamu tulis. Sudah berapa faedah total semuanya? Ada 100. Ada dul, punya mudul. Ada 100. Belum. 100. Berapa? 134. Kalau satu kali pertemuan saja ada sekitar 20, maka bisa dikalikan. Sudah 20 kali pertemuan. 20 dikali 20 berapa? Abdillah. 20 dikali 20 berapa? Berapa Salman? 20 dikali 20? 200 ya? 20 dikali 20 berapa Fikri? Oh, 400. Yang 200 dapat dari mana kamu? Kok kata Abdillah 200? 20 dikali 20 400. Kok bisa 200? Yang 200 kau kemana Kandil? Itu ya ikhwan. Jadi apalagi Zakaria? Memutus sedekah sesaat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala hanya memutus sedekah sesaat, itu belum terjadi. Memutus sedekah ini belum terjadi, baru niat. Ini baru niat. Jadi sebelum diputus itu Allah sudah menurunkan, sudah menegur. Akhirnya enggak jadi diputus. Jadi ini cuma niat, belum sempat terputus. Belum sempat terputus. Ahsan tak? Maksudnya adalah Abu Bakar apa? Setelah itu balik. Apalagi Soleh. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika marah tidak, dia hanya berhenti dari perkara yang mustahab. Dan ini haknya. Dan ini haknya Abu Bakar, seandainya berhenti pun boleh. Maka ayat ini ikhwan, wala ya'tali ini hukumnya tidaklah wajib, tidak larangan yang hukumnya haram. Ini hanya dorongan. Ini bukanlah larangan yang sifatnya itu haram, wajib bagi Abu Bakar untuk memberi, enggak. Ini irsyad. Ditulis ayat itu tidaklah wajib, hanya sekedar anjuran. Karena tetap yang namanya sedekah sunnah ya sunnah. Enggak kemudian menjadi wajib. Maka larangan di sini wala ya'tali. Artinya apa wala ya'tali? Zim. Memutus. Mana memutus wala ya'tali artinya apa, Dul? Jangan, dan janganlah bersumpah. Salah seorang ahli kemuliaan di antara kalian, orang-orang yang diberi kemuliaan di antara kalian, janganlah bersumpah untuk memutus. An yu'tu di situ mengandung la, an la yu'tu gitu. Jadi memutusnya itu diambil dari yu'tu, bukan dari ya'tali. Ya'tali itu artinya sumpah. Dari kata-kata aliyah, sumpah artinya. Jadi Abu Bakar Siddiq ketika marah itu hanya berhenti dari perkara sunnah. Tidak melakukan yang haram, juga tidak berhenti dari perkara yang wajib. Ini adalah keutamaan Abu Bakar. Apalagi Wahyu. Abu Bakar tetaplah berbuat baik kepada orang yang sudah pernah menyakiti keluarga beliau. Dan ini adalah tingkat ihsan yang paling tinggi, yaitu ihsan terhadap orang yang menyakiti kita. Ini enggak semua orang mampu berbuat baik kepada orang yang sudah menyakiti kita. Itu tingkatan yang paling tinggi berbuat ihsan. Dan itu adalah ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berbuat baik kepada kita padahal kita hari demi hari berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah terus berbuat baik kepada kita. Maka tingkat perbuatan baik yang paling baik adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Itu tingkatan tertinggi dan itu tidak semua orang mampu. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adzim. Tidak mampu untuk berbuat itu kalau enggak orang-orang yang diberikan kesabaran, dan juga tidak akan mampu kalau enggak orang-orang yang memiliki atau diberi keutamaan yang besar. Apalagi keutamanya Abu Bakar Hamdan. Abu Bakar kenapa? Tidak mencela. Rela. Apa rela apa sih? Oh, rela kalau dicela kalau memang salah. Ya itu tadi sudah itu. Ada satu lagi apa? Keutamaan Abu Bakar yang masih belum. Apa Zim? Yang belum disebutkan sama kawan-kawan apa? Ahsan tabarakallahu fik. Abu Bakar hanya memutus sedekah yang akan datang. Beliau tidak menyentuh apa yang sudah diberi. Ini pelajaran berharga ya ikhwan, bagi kita. Jadi besok-besok kalau kamu itu pernah berkawan dengan seseorang, kamu pernah berbuat baik kepada dia, kamu traktir dia, kamu kasih uang dia, kamu belikan jajan dia, kok terus tiba-tiba kawanmu itu berbuat buruk kepadamu? Kalau kamu mau berhenti berbuat baik kepada dia, silahkan. Tapi jangan mengungkit yang sudah kamu beri. Jangan sampai mengungkit pemberian, ya ikhwan. Itu adalah isaah berbuat buruk kepada orang. Akan sangat menyakiti orang yang sudah pernah kamu beri. Orang yang kamu ungkit pemberian kepada dia, dia akan merasa sangat tersakiti. Bahkan pemberianmu tadi itu enggak sebanding dengan rasa sakit. Tidak sebanding dengan luka yang ia rasakan ketika kamu ungkit-ungkit. Maka besok lagi kalau kamu punya hubungan dengan kawan, kamu biasa memberi kepada kawanmu, kalau memang mau berhenti silahkan, tapi jangan sampai mengungkit apa yang sudah kamu beri. Ini pelajaran yang sangat berharga dari sikapnya Abu Bakar As-Siddiq. Semarah apapun, usahakan jangan ngungkit-ngungkit pemberian. Karena ngungkit-ngungkit pemberian itu mafsadahnya sangat banyak sekali. Besok-besok kalau kamu beri enggak diterima sama orang, karena orang sudah kapok. Orang sudah pobi. Kata para ulama, di antara bahayanya mengungkit pemberian adalah manusia itu kemudian menjadi kapok dari pemberiannya. Besok-besok orang lain enggak mau menerima karena takut diungkit. Itu kata para ulama seperti itu. Maka boleh kamu berhenti dari berbuat baik kepada orang yang menyakitimu, tapi jangan sampai kamu mengungkit, menyentuh apa yang sudah pernah kamu beri. Jangan sampai kamu membakar amalanmu sendiri. Jangan sampai kamu batalkan amalanmu sendiri. Satu-satunya yang dibolehkan untuk mengungkit dan meminta pemberian yang sudah diberi adalah seorang suami yang sudah memberikan kepada istrinya. Kalau istrinya minta hulu, itu boleh diminta maharnya. Itu toh, selain itu gak boleh. Bahkan kalau seorang suami mau menceraikan istrinya, gak boleh meminta mahar. Boleh minta mahar itu kalau istrinya hulu. Wa in aradtum mustabdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Seorang suami tidak boleh mengungkit pemberian. Ini berlaku pada kawan, berlaku pada istri, berlaku pada suami, berlaku kepada orang tua, berlaku pada anak, berlaku kepada siapapun. Jangan mengungkit-ungkit pemberian. Itu beberapa faedah tentang keutamaan Abu Bakar dalam sikap ini, sikap beliau dalam menanggapi kasusnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, dan di sana masih ada beberapa pelajaran yang lain ya ikhwan tentang sikapnya Abu Bakar ini. Di antaranya adalah beberapa pelajaran berikutnya adalah as-sa'yu di dalam talabul maghfirah, usaha keras untuk mencari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berjuang keras untuk meminta ampunan Allah, mengalahkan dirinya sendiri. Mengalahkan egonya, mengalahkan kemarahannya demi mencari maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat. Enggak gampang mengalahkan ego itu. Ini adalah orang yang paling kuat ketika dia berhasil mengalahkan egonya sendiri, ketika ia berhasil mengalahkan diri sendiri demi mencari maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga harus mengalahkan ego kita ketika kita malas untuk tarawih, malas untuk berbuat baik, harus kita lawan demi mencari maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam adalah malam 25. Bersemangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Lailatul Qadar. Karena itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abu Bakar As-Siddiq rela dan terpaksa membunuh perasaannya sendiri. Perasaannya benci, perasaannya mangkel kepada Mistah. Tapi semua mangkel tadi terpaksa harus ditimbun. Perasaannya harus dibunuh. dan dikubur hidup-hidup demi mencari maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya adalah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam kejadian ini beliau mengorbankan dua hal yang sangat berat, yang sangat berharga. Yang dikorbankan yang pertama adalah harta. Ini mahal. Harta itu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh manusia, adalah hartanya. Jadi sudah korban harta, infak itu sudah harus mengorbankan harta. Harta yang kita sayangi, rela kita berikan, rela kita lepaskan demi sesuatu yang lebih kita cintai lagi. Melepaskan sesuatu yang dicintai, meninggalkan sesuatu yang dicintai demi mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai. Kemudian korban yang kedua, mengorbankan yang kedua, masyakoh yang kedua adalah harus memberi kepada orang yang sudah menyakiti. Ini berat sekali, berat sekali. Wong kita disuruh ngasihkan harta kepada orang yang kita sukai aja kadang iman kok. Seorang ayah kadang malas memberikan harta kepada anaknya, ngungkit-ngungkit, wah mustake duit wakeh sing njaluk duit ae. Padahal anaknya dhewe. Padahal anaknya sendiri. Orang tua kadang merasa fakir, merasa kikir, merasa pelit terhadap anaknya. Padahal itu anaknya sendiri. Orang yang dia cintai. Seorang suami kadang pelit kepada istrinya, padahal istrinya adalah orang yang paling dia cintai. Itu aja pelit. Lah ini disuruh ngasih harta kepada orang yang memusuhi kamu, pada orang yang pernah menyakiti kamu. Betapa beratnya jiwa ini, tapi semua itu diterjang oleh Abu Bakar As-Siddiq karena beliau adalah dzurwah. Beliau adalah pemimpin dari umat ini. Beliau adalah umat yang terbaik. Abu Bakar adalah umat yang terbaik dari kalangan umat ini, manusia terbaik dari kalangan umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka enggak heran jika hal itu diterjang. Paham? Jadi Abu Bakar ketika infak kepada Mistah ini terjadi pada beliau masyakkotan, dua masyakoh, dua rasa berat. Rasa berat yang pertama tadi apa, Mam? Melepaskan harta itu berat. Kedua, melepaskan kepada orang yang kita enggak suka, yang kita benci, yang tidak kita sukai, ini lebih berat lagi. Pelajaran berikutnya, dan ini menunjukkan sifat zuhud. Kalau kamu sudah bisa memberi kepada orang yang tidak kamu sukai, tetap kamu beri. Ini namanya kamu zuhud terhadap harta. Harta itu enggak berharga di matamu. Buktinya kamu kasihkan kepada orang yang tidak kamu sukai. Makanya salah satu uslub yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan dunia adalah Allah itu memberikan dunia ini kepada orang-orang kafir. Seandainya dunia itu mulia, seandainya dunia itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak akan dikasih orang kafir itu walaupun hanya seteguk air. Gimana orang kafir itu memusuhi Allah kok dikasih? Menunjukkan sama sekali enggak berharga dunia itu. Buktinya dikasihkan oleh Allah kepada orang-orang yang memusuhi Allah. Kita enggak akan rela memberikan harta kita kepada orang yang memusuhi kita walaupun itu adalah tai ayam. Kalau ayammu punya kotoran, kalau mau diambil sama musuhmu, kalau seandainya itu mau dimanfaatkan sama dia, kamu enggak akan boleh. Padahal itu cuma kotoran ayam. Atau kotoran kambing misalnya, enggak akan boleh. Walaupun itu adalah kotoran. Karena akan dimanfaatkan oleh musuhmu, oleh orang yang kamu benci. Maka ini menunjukkan zuhudnya Abu Bakar As-Siddiq terhadap dunia. Dunia itu enggak seberapa berharga. Dan ini hanya satu contoh dari zuhudnya beliau. Buktinya beliau mampu memberikan harta kepada orang yang pernah menyakiti keluarganya. Dan menyakiti anak itu rasanya lebih sakit daripada menyakiti diri kita sendiri. Mending kamu itu menyakiti saya daripada menyakiti anak saya. Karena ini masalah kehormatan. Itu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq berhasil melampaui itu semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, dan barang siapa yang sudah dilindungi dari syuh, dari sifat ego yang ada pada dirinya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. sudah mampu mengalahkan diri mereka sendiri. Dalam kisah ini juga terdapat faedah bahwasannya memaafkan manusia itu adalah sebab untuk mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu sebelum pada umat sebelum kita ada seorang pedagang, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia selalu mengatakan kepada anak buahnya, kalau ada orang punya hutang, maafkanlah. Karena kita juga ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka maafkanlah. Memaafkan manusia itu juga akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu adalah orang yang pemaaf, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan pemaaf kepada kamu, akan banyak memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Al jazau min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Maka memaafkan itu butuh jiwa besar. Minta maaf itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang berjiwa besar. Tapi memaafkan ini harus lebih besar lagi jiwanya. Oh, minta maaf saja sulit kok. Kamu gak gampang minta maaf. Kamu kalau bersalah suruh minta maaf ke orang, enggak, maju mundur, minta maaf gak ya, minta maaf gak ya. Apalagi memaafkan. Minta maaf aja berat menurut jiwa manusia, apalagi memaafkan orang. Tapi itu ya ikhwan, semua itu sebanding dengan balasannya. Kalau kamu pemaaf kepada orang, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan banyak memberikan maafnya kepadamu. Dalam kisah ini juga terdapat dalil bahwasanya tidak pantas bagi seseorang untuk berhenti dari amal yang sudah biasa dia lakukan, amal kebajikan yang sudah biasa. Tidak pantas bagi seseorang, tidak baik bagi seseorang untuk berhenti dari amalan yang sudah biasa ia lakukan. Kamu biasa melakukan sholat malam, kemudian berhenti, ini enggak bagus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan nasihat beliau kepada Abdullah bin Umar, jangan meninggalkan sholat malam. Kasihan seseorang itu biasanya sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malam. Maka amalan-amalan baik yang sudah terbiasa kita lakukan, lakukanlah. Makanya ketika sampean di pondok sudah dibiasakan untuk melakukan amalan baik di rumah, tolong dilakukan. Eman kasihan sudah terbiasanya itu loh. Untuk menjadi terbiasa itu kan butuh lama sih prosesnya di pondok itu kan. Lah, sudah berhasil terbiasa kok terus dibuang, ini kan eman sekali. Ibaratnya sudah latihan bela diri, sudah mampu, sudah pintar, kemudian ditinggalkan. Itu kan iman. Makanya sudah mumpung, sudah kesempatan, sudah biasanya terbiasa untuk melakukan kebaikan. Jangan diputus. Iman sekali, sudah terbiasa. Kayak kita di bulan Ramadan ini, sudah terbiasa untuk melakukan banyak amalan baik. Sholat terawih. Iman ketika di bulan Syawal, di bulan-bulan setelahnya nanti diputus. Karena untuk membiasakan bisa sholat terawih itu lama. Awal kita sholat terawih berat. Gak kaget. Gak pernah ngadek suwe, moro-moro ngadek suwe. Awal sholat terawih berat. Kaki terasa cenut-cenut. Lama-kelamaan 5 hari berjalan, akhirnya ringan. 10 hari berjalan, akhirnya sudah terbiasa. 15 hari berjalan, sudah mampu untuk bertambah. Yang biasanya 1 juz bacaannya bertambah 1 juz setengah. Kemudian di akhir-akhir seperti ini mampu untuk berdiri lama. Itu butuh proses itu untuk terbiasa menjadi baik. Lah terus perjuanganmu seperti itu, nanti kemudian mau ditinggal gitu, iman. Maka ini jangan sampai berhenti dari amalan yang sudah kita itu terbiasa melakukannya. Makanya manfaatkan momen-momen seperti ini. Di pondok kamu dibiasakan untuk baik. Ketika di rumah jangan kamu buang kebiasaan itu. Iman. Sayang sekali. Perhatikan lagi. Sayang sekali. Kamu itu melatih dirimu kok dengan susah payah kok kemudian setelah mampu kok kamu buang. Maka ini juga sebagai pendorong bagi kita semangat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik bagi kita untuk terus beramal di luar bulan Ramadan. Perjuangan bukan hanya di bulan Ramadan. Catatan amal dari para malaikat juga tidak berhenti. Maka semoga di luar bulan Ramadan nanti juga kita masih bisa mudawamah, senantiasa dalam amalan kebajikan. Walaupun nanti pasti ada menurun, drastis itu pasti. Setelah Ramadan, biasanya Syawal, ini biasanya terjun bebas iman itu. Kalau enggak benar-benar dijaga. Ini kita rasakan sendiri ikhwan, iman, hati-hati iman nanti setelah Ramadan biasanya di bulan Syawal itu biasanya terjun bebas. Anjlok-jlok. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk puasa sunnah ini demi menjaga biar kalau turun itu enggak seberapa drastis. Nanti kalau anjlok ya dinaikkan lagi, wong memang seperti itu ritme kehidupan. Ya naik ya turun, iman itu ya zidu wa yangkus. Ketika turun ya naikkan, ketika naik ya dijaga. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar karena berhenti dari amal yang sudah terbiasa. Dan juga faedah berikutnya adalah keutamaan untuk membiasakan berbuat baik. Berbuat baik itu perlu dibiasakan ya ikhwan. Berbuat baik itu adalah kebiasaan, maka biasakanlah untuk berbuat baik. Perbuatan baik itu adalah kebiasaan, maka biasakanlah untuk berbuat baik. Biar hati kita itu menjadi lunak untuk berbuat baik, karena berbuat baik itu berat loh, berbuat baik itu berat atas hati. Berbuat baik itu berat di depan jiwa, menurut jiwa berbuat baik itu berat, karena harus bertentangan dengan hawa nafsu. Maka butuh dibiasakan. Biasakanlah, itu ucapannya salaf, lupa saya siapa yang mengucapkan. Biasakanlah untuk berbuat baik karena kebaikan itu adalah kebiasaan. Dalam ucapan ini juga, dalam diskusi ini juga terdapat pelajaran hendaknya seseorang apabila diingatkan hendaknya ingat at-tazakkur ba'da an yudzakkar. Abu Bakar di sini langsung ingat, itulah orang baik. Orang baik itu bukanlah orang yang tidak lupa. Orang baik itu adalah orang yang cepat ingat ketika diingatkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya nasihat, tadzkir, peringatan itu selalu saja bermanfaat bagi kaum mukminin wa dzakir. Fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Ini bermanfaat bagi orang mukmin. Maka kita jadi seorang mukmin harus mengambil manfaat dari nasihat, dari teguran. Diingatkan segera ingat. Jangan pura-pura lupa. Dan juga pelajarannya bahwasanya orang soleh pun, orang soleh juga mereka kadang sesaat akan terjadi reaksi yang kurang baik. Sebagaimana Abu Bakar di sini sesaat ini juga terjadi reaksi yang kurang baik, tapi orang soleh itu mereka akan segera kembali. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan bahwasanya pelajaran berikutnya adalah bahwasanya kemarahan itu kadang membawa atau seringnya membawa seseorang keluar dari jalur kebaikan. Makanya nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la taghdab, jangan marah. Karena kemarahan itu akan mengeluarkan seseorang dari akal sehatnya, mengeluarkan seseorang dari rusyd, dari rasionalitas. Dari sisi rasionalitasnya. Sebagaimana Abu Bakar di sini karena terbawa oleh emosi, terbawa oleh marah, akhirnya beliau keluar dari jalur kebaikan, tapi segera kembali. Dan bahwasanya pelajaran berikutnya tidak pantas bagi seseorang untuk berlama-lama terbawa dan hanyut larut di dalam kemarahan. Marah boleh, tapi ojo sampai tahun-tahunan, Pak. Ojo sampai berhari-hari. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma mengizinkan kita marah dalam urusan dunia 3 hari. Malik ditulis lek. Jadi marah itu boleh, tapi jangan sampai berlama-lama dan larut dalam kemarahan. Emosi terbakar oleh emosi sampai bertahun-tahun. Angkara murka ini namanya, angkara murka, angkoro murko. Orang kalau sudah dikuasai oleh angkara murkanya, ini bahaya. Semua perilakunya nanti akan dikuasai oleh setan. Kata Rasulullah SAW, seorang dua orang yang bertengkar, dia adalah syaitan. Ya kan, dalam hadis Adabul Mufrad dulu itu disebut sebagai syaitan. Itu ya kawan. Pelajaran berikutnya adalah kejadian ini, kejadian ifak ini bukan hanya membawa dampak baik kepada Aisyah, tapi juga membawa dampak baik kepada Abu Bakar. Beliau akhirnya mendapat bagian pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ifak ini, kejadian ifak ini membawa barokah bukan hanya bagi Aisyah, tapi juga bagi keluarganya Aisyah, dari Abu Bakar juga kebagian pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaum mukminin juga kebagian. Dan ini orang kalau anaknya itu baik, dia akan berasal dari keluarga yang baik. Maka kalau kita punya anak baik, nanti orang tuanya juga akan kecipratan. Orang tuanya juga akan mendapatkan pujian ketika anaknya itu baik. Anaknya sopo iku rek pintere, Masya Allah, anaknya fulan. Kalau anaknya buruk juga kecipratan buruknya. Anaknya sopo iku, kalau lakuannya kok yang ngono, oh anaknya wong iku, waduh, nah itu. Maka baik buruknya anak kita, kita juga akan mendapatkan jatah. Maka kisah ini, kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, baiknya Aisyah, kesucian Aisyah, kejujuran Aisyah membawa dampak baik kepada keluarga beliau, terutama kepada bapak beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di dalam diskusi ini juga terdapat pelajaran berikutnya, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala lembut di dalam khitab, di dalam mengajak bicara orang-orang baik. Juga kerasnya Allah kalau ngajak bicara orang-orang buruk. Ini lihat ketika Allah menurunkan ayat tentang Abu Bakar, ini termasuk ayat yang paling lunak kata para ulama. Ayat yang paling lunak, ayat yang paling lembut. Uslubnya adalah ayat ini, wala ya'talil ulul fadli minkum sampai ala tuhibbun ayyaghfirullahu lakum. Jadi Allah kalau ngajak bicara orang baik itu dengan bahasa yang baik sekali. Tapi kalau ngajak bicara munafikin, kalau menurunkan ayat tentang orang-orang munafikin, waduh. Rijs. Mengatakan rijs, innahum rijsun wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kalau ngajak bicara orang-orang kafir, khalidina fiha abada, mereka mendapatkan neraka, mereka akan disiksa, mereka akan kekal di dalamnya. Ketika mengajak, ketika menurunkan ayat kepada orang-orang munafikin, dikatakan innahum rijs, rijs itu kotoran, mereka adalah najis. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Jadi Al-Qur'an itu di dalamnya ya ada bahasa yang keras, ya ada bahasa yang lunak, tergantung siapa yang dibahas. Lah kita juga seperti itu. Ya kadang kita juga bicara, kita juga lunak, kadang kita bicara kasar. Likulli maqamin maqal. Ini termasuk dalil, likulli maqamin maqalun. Di setiap kesempatan itu ada kata-katanya sendiri, ada gaya pembicaraannya sendiri. Allah ketika menurunkan ayat tentang Abu Bakar, Allah menggunakan bahasa yang sangat halus. Allah ketika menurunkan ayat tentang munafikin, Allah juga akan menggunakan uslub yang sangat keras. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan anjing, mengatakan mereka seperti binatang ternak. Ini karena saking dahsyatnya. Watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'u syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb, perumpamannya adalah seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas, kalau kamu membawakan makanan dia juga akan menjulurkan lidah. Au tatruku yalhas, kamu tinggalkan juga dia akan menjulurkan lidah. Maka likulli maqamin maqal, di setiap kesempatan, di setiap maqam itu ada cara berbicaranya sendiri-sendiri. Dalam diskusi ini juga terdapat keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah. Dan bahwasanya sedekah itu yang paling dekat adalah bagi orang-orang yang paling utama adalah bagi orang-orang dekat. Dan bahwasanya sedekah itu yang paling baik adalah dikala kita sedang sehat dan sedang pelit-pelitnya. Khairus shadaqati wa anta sahihun shahihun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik sedekah itu adalah ketika kamu masih sehat, masih takut, masih pengen hidup lama, masih pengen berfoya-foya dengan hartamu, masih pengen kamu buat beli ini, beli itu. Lah itu disedekahkan, itu sebaik-baik sedekah. Dan juga waktu pelit-pelitnya kamu, kebutuhan masih banyak, yang mau dibeli masih banyak, masih wah ojo sik lah, ojo sedekah sik. Sik ape kanggo liyane. Masih banyak dipakai untuk yang lain. Nah, itulah disitulah sedekah itu yang paling afdol. Sedekah yang paling mahal, yang paling berharga adalah ketika kamu masih sehat dan ketika kamu masih pelit. Kalau kamu sudah sakit terus sampai mati lah kayak sedekah ya wis biasa. Orang sudah mau meninggal, sudah mau meninggalkan hartanya ya disedekahno wis gak butuh. Sudah gak butuh. Lah, di antara perkara yang paling pelit adalah ini. Sedekah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ono to sing luweh pelit. Adakah sebab yang lebih besar untuk menyebabkan kita pelit terhadap harta kita? Yang lebih besar daripada memberi kepada orang yang berbuat buruk kepada kita? Enggak ada. Jadi ini adalah paling pelit-pelitnya orang adalah sedekah kepada orang yang memusuhinya. Tapi ini masih berhasil dilakukan oleh Abu Bakar. Berarti menunjukkan sedekahnya Abu Bakar itu adalah sedekah yang paling tinggi. Sedekahnya Abu Bakar adalah sedekah tingkat tertinggi. Terbukti Umar saja enggak ngatasi. Umar kalah kualane musuh Abu Bakar. Umar saja enggak ada apa-apanya kalau sama Abu Bakar dalam bab sedekah. Apa kisahnya? Pernah Umar itu sedekah dengan hampir 2/3 dari hartanya atau dari setengah dari hartanya. Dan dia mengatakan, kali ini aku menang lawan Abu Bakar, biarkan saja, aku akan sedekah dengan setengah hartaku. Jadi menurut Umar, seorang itu sedekah dengan setengah hartanya itu sudah jagoan. Kali ini Abu Bakar nyerah sampai aku pisan iki Abu Bakar tak kalah no awas. Ternyata pas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sama Umar, sampean sedekah piro Abu Bakar? Sedekah kabeh, semua hartaku tak kasihkan. Melongo Umar. Waduh, selama ini sudah selamanya saya sudah enggak bisa mengalahkan kamu. Maka ini sedekahnya Abu Bakar adalah tingkat kualitas sedekah yang paling tinggi, enggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dari kalangan umat ini, Umar saja enggak mampu. Karena sebaik-baik sedekah adalah ketika pelit. Apakah ada yang lebih pelit dari kita itu memberi kepada orang yang berbuat buruk kepada kita? Itu ya ikhwan. Dalam diskusi ini juga terdapat faedah bahwasannya. Dalam nomor berapa tadi? Kasih nomor. Sedekah itu, dari kisah ini Allah masih menyuruh sedekah kepada Mistah. Abu Bakar sudah pengen berhenti, tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih menganjurkan untuk terus. Karena Mistah itu pernah menyakiti Abu Bakar sehingga menyakiti Aisyah, maka Abu Bakar ingin berhenti. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk lanjut. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya sedekah itu tujuan utamanya adalah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala demi keselamatan diri sendiri. Tidak peduli keadaan orang yang kita beri. Entah orang yang kita beri itu senang kita, berterima kasih kepada kita, balas kita, ini enggak urus. Tujuan kita sedekah itu adalah untuk diri kita sendiri. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk lanjut saja Abu Bakar. Wong itu sedekah itu untuk kamu sendiri, bukan untuk Mistah. Manfaatnya itu kembali kepada dirimu sendiri. Maka sedekah itu adalah al-maqsudu minha ibtigha wajhillah. Yang diinginkan dengan sedekah itu bukan kok keadaan yang disedekahi, orang itu nanti jadi baik kepada kita, jadi nurut kepada kita, enggak. Sedekah itu tanpa memandang itu semua. Sedekah itu manfaatnya itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Karena itulah Allah mengatakan lanjut saja, Mistah itu mau musuhi Aisyah, Mistah itu mau memusuhi kamu Abu Bakar, itu bukan urusanmu. Yang penting kamu itu sedekah, yang penting kamu berbuat baik. Bighaddin nadhar, tanpa memandang siapa orang yang kita sedekahi. Itulah sedekah yang tertinggi, tanpa memandang orang yang kita sedekahi. Maka ini sebagai dalil bahwasannya sedekah yang paling tinggi adalah sedekah yang tidak mengharapkan balasan maupun pujian. Karena itu Allah mengatakan dalam surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami hanya memberi kalian itu adalah semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak ingin dibalas, juga tidak ingin berterima kasih. Kamu mau berterima kasih, kamu mau bilang jazakallahu khairan, kamu mau bilang terima kasih atau enggak, itu enggak, saya enggak ambil pusing. Walaupun tetap dianjurkan bagi orang yang diberi itu untuk membalas dan juga untuk berterima kasih, itu adabnya bagi orang yang diberi. Tapi adab bagi orang yang memberi itu enggak usah lihat itu. Ketika kamu memberi, kamu enggak perlu melihat orang yang kamu beri itu terima kasih atau balas, itu enggak usah dipikir. Kalau kamu mikir itu enggak jadi sedekah kok. Kamu kalau mikir itu enggak jadi sedekah, karena enggak semua orang itu diberi itu tahu balas budi. Enggak semua orang kalau diberi itu bisa berterima kasih. Kamu kira semua orang diberi itu bisa terima kasih? Enggak semua. Itulah orang baik. Kalau orang buruk, orang laim, orang durjana, kalau diberi mereka enggak berterima kasih. Maka kalau kamu mikir itu enggak jadi sedekah nanti. Pilih-pilih nanti sedekahnya. Maka ini anjuran dan juga keutamaan bagi sedekah yang tidak memandang keadaan orang yang disedekahi. Mau berterima kasih, mau membalas atau tidak, ini bukan urusan kamu. Itulah sedekah yang baik. Dan itu menunjukkan tamamul ikhlas. Kesempurnaan ikhlas di dalam sedekah adalah itu, tidak mengharap balasan maupun pujian. Makanya ikhlasnya sedekah itu bisa dilihat dari beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, tidak pengen dilihat orang. Dan juga tidak pengen dibalas. Tidak pengen diberterima kasih. Itu ciri-cirinya ikhlas. Berbeda dengan manusia zaman sekarang. Mereka akan memberi kepada orang yang cocok kepada mereka. Kalau nurut diberi, kalau enggak nurut tak sunat dananya. Diambil, dipotong. Biasanya Pak donatur. Yayasan-yayasan. Para donatur, para musininya seperti itu. Kalau kamu enggak nurut, putus hubungan, enggak ada lagi duit. Kalau kamu nurut, ngalir deras. Ini orang-orang yayasan seperti itu. Orang-orang yang mereka itu suka minta-minta kepada para donatur, mereka akan merendah kepada donaturnya, karena donatur itu punya syarat gitu. Kalau kamu gak nurut, ya gak tak kasih. Kalau kamu nurut sama saya, ya tak kasih. Gak nurut, ya gak dikasih, apalagi musuhi. Kamu musuhi saya, kok mau tak kasih gimana? Ya gak tak kasih. Dialihkan pemberiannya. Akhirnya gak berani, karena harus putus dari dana, dari Pak donatur, akhirnya ngalah. Disuruh maksiat juga mau. Akhirnya disetir sama Pak donatur, disetir sama yang punya duit. Dakwahnya akhirnya disetir sama yang punya duit. Itu bahayanya. Makanya kita bisa belajar dari dakwahnya para anbiya. Ketika Nabi Nuh berdakwah, dan di depannya Nabi Nuh itu ada orang-orang miskin yang mengikuti Nabi Nuh. Orang-orang kaya bilang, singkirkan itu orang-orang miskin. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardalun, apakah kami mau beriman dengan kamu sedangkan pengikutmu itu adalah orang-orang hina? Singkirkan dulu, biar kami ikut. Demikian juga Nabi Muhammad. Orang-orang pembesar Quraisy, mereka minta kepada Nabi Muhammad, ya wahai Muhammad, itu ada orang-orang miskin, wong-wong gombrek-gombrek itu, singkirkan, biar kami beriman. Rasulullah hampir terbawa. Makanya ketika itu langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an jaahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka. Pelajarannya apa? Dakwah itu jangan mau disetir sama orang lain. Itu dari ayat-ayat tersebut, dari kisahnya Nabi Nuh yang kaumnya itu menyuruh untuk Nabi Nuh itu mengusir orang-orang miskin, dan juga dari kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana para pembesar Quraisy meminta kepada Rasulullah untuk menyingkirkan orang-orang miskin. Ini bisa diambil pelajaran bahwasannya dakwah itu jangan manut sama orang-orang itu. Kalau dakwah itu manut sama orang-orang itu jelas rusak. Ini kayaknya gak diambil pelajaran sama orang-orang yang berdakwah di zaman sekarang, sehingga dakwahnya itu dibiarkan manut. Apa kata Pak Donatur? Manut apa kata para musinin? Manut apa kata para wali santri? Ini gak beres dakwah seperti itu. Itu bukan dakwahnya para anbiya. Belajarlah dari kisahnya Nabi Nuh, belajarlah dari kisah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kemauan mereka. Singkirkan itu orang-orang miskin, singkirkan orang-orang miskin, kami enggak mau kalah sama mereka. Itu kan namanya nyetir. Enggak boleh dakwah itu disetir sama orang-orang itu. Dakwah itu yang disetir, yang menyetir adalah orang yang berilmu. Membawanya kepada dalil. Kalau dakwah itu disetir orang-orang yang berduit, disetir orang-orang kaya, dakwah itu akan hancur. Karena itu loh, ayat itu diambil pelajaran. Dakwah zaman sekarang banyak disetir oleh orang-orang berduit, disetir oleh orang-orang kaya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan jauh hari sejak dakwahnya Nabi Nuh, diperingatkan dakwah itu jangan disetir sama orang-orang kaya. Jangan dimau disetir sama orang-orang yang memiliki kedudukan. Ini berkaitan dengan memberi kepada orang yang tidak sesuai, maka pemberian yang tertinggi itu adalah tanpa melihat yang diberi itu mau nurut, mau enggak, mau taat pada kita, mau sejalan dengan kita, enggak peduli, yang penting kita memberi. Ini bukan berarti maknanya kita itu gegabah dalam memberi asal ada masjid diberi, asal ada masjid diberi, enggak. Kalau memilih masjid yang bagus itu harus, karena kalau uang kita berikan kepada masjid ahlul bidah, nanti masjidnya dipakai bid'ahan, uang kita akhirnya jadi infak di masjid ahlul bidah, enggak boleh. Ini lain babnya. Tapi yang saya maksud tadi adalah enggak usah melihat orang yang kita beri mau berterima kasih atau enggak, itu bukan urusan kita. Dan satu lagi ikhwan, pelajaran yang paling berharga bahwasannya kalau kita mau merenungi sebenarnya orang yang memberi sama orang yang diberi itu lebih pantas untuk bersyukur itu orang yang memberi, karena besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan Allah sudah jadikan kamu itu bisa memberi orang, itu jauh lebih besar daripada pemberianmu kepada orang lain. Paham yang saya katakan ini? Apa yang Allah berikan kepadamu berupa kemuliaan sehingga engkau bisa memberi orang, sehingga kamu dapat pahala, sehingga kamu dapat kemuliaan, itu loh jauh berlipat ganda lebih besar dari nominal pemberian yang kamu berikan kepada orang lain. Kamu beri kepada orang lain 1 juta. Besar kan? Besar. Karena 1 juta. Tapi apa yang Allah berikan kepadamu berupa kamu itu bisa memberi orang, itu jauh lebih besar daripada 1 juta tadi. Maka seharusnya orang, kalau mau orang yang memberi itu mau punya pandangan seperti itu, gak ada ceritanya ngungkit, gak ada ceritanya berhenti dari sedekah, gak ada ceritanya pelit, itu gak ada. Ini salah satu obat biar gak ngungkit, biar gak pelit. Kamu itu harus melihat nikmat Allah berupa kamu itu bisa memberi orang itu jauh lebih besar daripada zat pemberianmu kepada orang tadi. Faham? Kalau diangan-angan, iya apa enggak? Kamu bisa memberi orang 50 ribu. Nikmat itu loh lebih besar daripada 50 ribu yang kamu berikan kepada orang lain tadi. Jadi sebenarnya siapa yang pantas untuk berterima kasih? Kamu yang memberi. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dijadikan bisa memberi orang. Uang yo harta yo enggak kamu nyarinya juga enggak susah payah. Allah tinggal kamu bertinggal berikan kepada kamu. Kamu dapat uang, Allah yang memberimu. Kurang apa lagi kita bersyukur. Kalaupun kamu mencari uangnya dengan susah payah, justru semakin bersusah payah tadi itu pahalanya lebih besar. Ketika kamu memberikan dari uang yang kamu cari dengan jungkir walik keringat penuh keringat, kemudian kamu beri kepada orang lain, pahalanya jauh lebih besar. Jadi enggak ada alasan untuk tidak sedekah, itu enggak ada ya ikhwan. Bersedekahlah. Berlonggar-longgarlah di dalam memberi orang. Terlebih di hari-hari raya, menjelang hari raya seperti ini, butuh-butuhnya manusia kepada duit, ngalahlah, enggak usah beli baju baru enggak apa-apa. Yang penting kawanmu beli. Yang penting uangmu sudah kamu berikan kepada orang lain. Di hari-hari seperti ini banyak mata menangis karena enggak mendapatkan pemberian, tapi banyak juga mata yang menangis karena enggak bisa memberi. Ada juga mata-mata yang menangis karena enggak bisa memberi, bukan karena enggak diberi, karena enggak bisa memberi. Kok aku kok kandhe dhuwit ya? Biar aku bisa memberi orang. Akhirnya menangis. Di sisi lain banyak manusia yang menangis karena enggak dapat pemberian. Itu ya ikhwan, caranya, salah satu pandangan biar kamu itu enggak mengungkit pemberianmu. Sebenarnya apa yang Allah berikan kepadamu, kamu bisa memberi orang, itu jauh-jauh lebih besar daripada nominal materi yang kamu beri kepada orang lain tadi. Jadi enggak ada alasan untuk mengungkit, enggak ada alasan untuk bersifat pelit. Selalulah memberi, karena itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rumusnya orang-orang awam itu gitu doanya itu. Jangan minta untuk dikasih uang banyak, mintalah bisa sedekah banyak. Karena apa katanya? Kalau minta uang banyak belum tentu bisa sedekah banyak, tapi kalau sudah minta bisa sedekah banyak, uangnya pasti banyak. Jari ngono jarine wong awam iku. Nek wong iku njaluk ndonga nang Allah, ya Allah, muga-muga aku iso sedekah akeh. Iku jelas wong sugih, ngono karepe. Iku kan orang itu pengen duit memang. Jadi mereka orang-orang awam, orang-orang yang mereka itu sedekahnya itu pengen balasan dari Allah berupa duit, itu gitu. Kalau mau berdoa jangan minta punya uang banyak. Jangan minta punya pekerjaan yang banyak, mintalah bisa sedekah banyak. Karena orang kalau sudah bisa sedekah banyak sudah pasti uangnya banyak jari ini. Padahal ya enggak mesti, ikhwan. Enggak mesti. Sedekah banyak itu bukan berarti karena punya banyak uang. Sedekah itu pemberi itu bukan karena kekayaan materi, memberi itu adalah karena kekayaan hati. Kadang orang itu uangnya banyak, enggak sedekah ya ada. Ada orang itu enggak punya. Tapi sedekahnya banyak, ya ada. Sedekah itu bukan tentang materi, sedekah itu tentang kekayaan hati, bukan tentang kekayaan materi. Waktunya sudah hampir habis. Kita kok belum selesai dari ucapannya Abu Bakar ini, beralih kepada ucapannya Rasulullah kepada Zainab. Dalam ini juga terdapat pujian terhadap Misthah, bahwasanya Misthah itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau seandainya Misthah itu belum dimaafkan, enggak mungkin disuruh lanjut sedekah. Dan bahwasanya Misthah itu bukan dari kalangan munafikin. Karena kalau dari kalangan munafikin enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala lanjut nyuruh sedekah Abu Bakar. Maka ini juga terdapat pembebasan terhadap Misthah. Jenenge wong salah ya wis. Namanya orang salah, padahal beliau adalah seorang badri, seorang yang menghadiri perang Badar. Wislah lah, sisanya insyaallah kita ambil pertemuan yang akan datang. Karena ini tinggal sedikit, sedangkan kita nanti kalau ngajinya itu enggak sampai selesai, kalau enggak sampai hari Rabu, nanti kasihan yang itikaf lenga-lengo kabeh keluyuran. Sing itikaf nek kene dhewe lenga-lengo gak ana uang, gak ana nasi, gak ana apa. Jadi kita tetap usahakan, kita pertahankan, kita wet-wet. Itu kita limit-limit ini sampai insyaallah semoga sampai hari Rabu. Nanti hari Kamis kalau enggak ngaji tetap kita kumpul-kumpul untuk makan-makan, hari Jumat juga tetap kumpul makan-makan. Hari Sabtu insyaallah ru'yah sambil bawa-bawa nasi-nasi bungkus apa. Hari Ahad kalau sudah kelihatan ya kita hari raya insyaallah, kalau enggak ya hari Senin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.